urgensi ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Urgensi artinya adalah pentingnya. Pentingnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya, maksud dari bab ini adalah ketika seorang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penting. Apa saja kepentingannya, apa saja kedudukannya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan dibahas pada bab ini. Penulis mengatakan, laqad marra ma'ana bayanu fadli dzikrillah wa bidzikri asma'ihi wa sifatihi alwaridah fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu bersama kita penjelasan tentang keutamaan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam kitabnya serta sunnah rasulnya. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wa ma min raib fi fadli dzalika wa 'idzami sya'nihi wa katsrati 'awa'idihi wa fawa'idihi. Tidak ada suatu keraguan tentang keutamaan hal itu, keagungan urusannya, banyaknya hasil dan faedahnya. Artinya tatkala kita mempelajari berzikir, apa keutamaan berzikir kepada Allah? Apa kedudukan berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah? Bagaimana cara berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah? Kata beliau, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hal itu urusan yang agung. Kemudian banyak hasilnya dan juga faedahnya. Wa kam lil ishtighal bi hadzal amri min al fawaid al mughaddika wa thimar al yani'ah. Betapa banyak yang didapatkan karena menyibukkan diri dengan urusan ini. Urusan ini maksudnya adalah urusan berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang berupa faedah-faedah melimpah, buah-buah ranum. Ranum artinya yang sudah masak, yang enak dimakan. Kemudian wal ajri daim, pahala berkesinambungan. Ini salah satu keutamaan dari berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pahala yang berkesinambungan, artinya berkesinambungan terus-menerus. Wal khairil mustamiri fid dunya wal akhirah, dan kebaikan terus-menerus di dunia maupun di akhirat. Wa hadzal fadlu yarji'u ila asbabin adidah. Keutamaan ini kembali kepada sebab-sebab yang sangat banyak. Ahammuha, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kedudukan dan keutamaan berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa keutamaannya? Apa keagungannya berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yang mana keagungan dan keutamaan berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah mendatangkan keagungan yang tinggi, pahala yang besar, dan bahkan berkesinambungan. Nah, sebab kenapa berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah agung. Mempelajari berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mulia. Kenapa? Ini merujuk kepada beberapa sebab. Yang pertama, awalan, anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa ajalluha sya'nan. Sesungguhnya ilmu tauhid asma' dan sifat adalah ilmu yang paling mulia, paling utama, paling tinggi kedudukannya, dan paling agung urusannya. Kita tahu bahwa tauhid itu dibagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yang berkenaan dengan tauhid bi af'alir rabb, bi af'alillah. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah maha mengatur, Allah maha mencipta, berkuasa. Itu kita tauhidkan, bahwa hanya Allah yang melakukan itu. Tauhid uluhiyah itu kaitannya dengan bi'af'alil ibad, yaitu tauhid dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Itu kita tauhidkan hanya untuk Allah. Jadi tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba kita. Nah, tauhid asma wa sifat, tauhid yang berkaitan dengan Allah, dengan zat Allah, dengan nama-nama Allah. Nah, tauhid asma wa sifat ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya. Membicarakan, berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah mempunyai keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Ini disebabkan kenapa? Nah, ini dia. Sesungguhnya ilmu tauhid, asma dan sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, paling tinggi kedudukannya dan paling agung urusannya. Kenapa demikian, Syekh? Maka dia mengatakan, "Wa syaraful ilm wa fadluha min syarafi ma'lumih." Lihat, ini sebabnya. Kemuliaan dan keutamaan suatu ilmu dikarenakan oleh kemuliaan objek bahasannya. Kenapa tauhid asma dan sifat mulia? Karena objek yang dibahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nama siapa yang kita bahas? Nama Allah. Sifat siapa yang kita bahas? Sifat Allah. Maka dia menjadi mulia. Karena para ulama mempunyai kaidah, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu dikarenakan mulianya objek yang diilmui, yang dipelajari. Ya. Kenapa ilmu tauhid mulia? Karena yang kita pelajari tentang Allah. Nah, itu dia. Kemuliaan suatu ilmu disebabkan karena mulianya objek yang dipelajari. Kemudian penulis mengatakan, dan ilmu tauhid mengalahkan ilmu akhlak, mengalahkan ilmu tentang muamalah, fikih, mengalahkan. Karena ilmu tauhid merupakan pondasi atas semua ilmu yang tadi. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akhlak, keluarga, sakinah, mawaddah, itu pondasinya ilmu tauhid. Makanya para ulama mengatakan, kalau seandainya seorang ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka yang paling utama ada di antara pasangan suami istri adalah ketakwaan. Gak usah pakai teori banyak-banyak. Takwa. Niscaya sakinah, mawaddah dan rahmah. Takwa ada kaitannya dengan tauhid. Nah, ini para ikhwan, lihat dalilnya apa? Fasalihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh adalah ciri pertamanya qanitat. Qanitat yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah panjang kepada Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kaidah ya. Kemuliaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan objek bahasannya. Kenapa ilmu tauhid, asma dan sifat Allah mulia? Karena apa? Karena objek yang dibahasnya pun mulia. Allah yang mulia kita bahas. Kita pelajari nama-namanya, sifat-sifatnya. Makanya menjadi mulia dia. Ini penyebab kenapa ketika kita membicarakan keutamaan berzikir, tata cara berzikir, bagaimana berzikir, jenis-jenis berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mulia. Karena tadi, kemuliaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan objek bahasannya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wala ashrafa wa afdala minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-waridah fil kitab wa sunnah. Lihat, beliau mengatakan, sementara itu tidak ada yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang Allah. Ya, kalau ada kata-kata tidak ada, kemudian kecuali atau daripada, itu menunjukkan keutamaan. Tidak ada yang lebih mulia, lebih utama daripada atau kecuali ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada fa'inal istighala bifahmihi wal ilmi bihi wal bahthi anhu istighalun bi asyrafil matalib wa ajallil maqasid. Lihat, oleh karena itu menyibukkan diri untuk memahaminya, mengilmuinya dan membahasnya termasuk menyibukkan diri dengan tujuan yang paling mulia dan maksud yang paling agung. Ini diamalkan, Pak. Dijadikan sebuah keyakinan. Belajar ilmu agama, terutama ilmu tauhid, itu adalah mempelajari ilmu yang paling mulia. Ya, mempelajari ilmu yang paling mulia. Maka jangan sampai kita lebih mendahulukan ilmu-ilmu lain dibandingkan mempelajari ilmu tauhid. Setiap orang kadang-kadang kalau sudah mulai ada rasa di dalam dirinya ingin meniti jalan Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih ingin taat kepada Allah, maka dia mulai, oh, saya harus berilmu. Maka dia mulai bertanya kepada Ustaz, Ustaz, saya ingin belajar. Ilmu apa yang saya pelajari pertama kali? Jawabannya ini, ilmu tauhid. Karena dia pondasi seluruh cabang ilmu. Dia pondasi dasar seluruh amal ibadah. Ya, pelajari ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua. Kenapa keutamaan berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ulia itu utama, disebabkan sebab yang kedua. Anna ma'rifatallahi wal ilmi bihi tad'u al-'abda ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil 'amali lah. Ma'rifah, pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentangnya mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Jadi sebenarnya, Pak, ilmu tauhid asma wa sifat ini ilmu ma'rifat. Cuma di tengah masyarakat ilmu ma'rifat itu diselewengkan. Ilmu ma'rifat ujung-ujungnya kada sembahyangan. Nah, ini salah. Ini keliru. Karena sudah ma'rifat dengan Allah, katanya. Enggak. Ilmu ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ya. Maka di sini disebutkan, pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentangnya mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Ketika kita mengetahui Allah, kita ma'rifat tentang Allah, itu mendorong kita untuk mencintainya. Misalkan, kita mengetahui Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari nama tersebut diambilkan sifat, sifatnya rahmat, kasih sayang. Nah, dengan mengenal kasih sayang Allah, bahwasanya Allah mempunyai kasih sayang, yang mana kasih sayang Allah itu ada 100, 99 Allah sediakan untuk di akhirat, 1 Allah sediakan untuk di bumi. Jadi semua yang kita rasakan ini hanya 1 dari 99 rahmat Allah. Subhanallah. Bagaimana surga kalau begitu? Ya. Yang satu saja orang tergila-gila. Orang luar biasa tergila-gilanya dengan dunia ini. Sampai takatsur dan tafakhur. Takatsur itu artinya apa? Memperbanyak diri, saling memperbanyak diri, bukan hanya saling memperbanyak harta, bukan hanya memperbanyak saja. Saling, ada kata saingan, ya, saling memperbanyak harta. Kalau udah ada saling memperbanyak harta, pasti ada tafakhur, pasti nanti ada saling menyombongkan. Nah, ini itu baru satu tuh, satu rahmat Allah yang luar biasa. Nah, dengan mengingat seperti ini kan ma'rifatullah, Dengan mengingat seperti ini kita jadi cinta. Yang ngasih air Allah, yang menundukkan matahari dan bulan Allah, yang memberikan siang dan malam Allah, ini akan menjadi cinta gitu. Kemudian di dalam wafi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah? Maka kita lihat, ada tangan, ini yang menciptakan Allah. Ada hidung, mata, telinga, bibir, lisan, yang menciptakan Allah. Semakin cinta kita. Ya. Makanya sebab kenapa mempelajari nama dan sifat Allah membuat itu adalah utama dalam Islam, karena mengenal Allah dan mengenal ilmu tentang Allah mendorong seseorang untuk mencintainya, mengagungkannya. Ketika kita melihat kebesaran ciptaan Allah, Allah itu Al-Ajiz, Maha Perkasa. Al-Qahhar, Maha Memaksa. Ketika kita melihat ciptaan Allah, Al-Qadir, Maha Kuasa. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Maka pada saat itu timbul dalam diri kita pengagungan. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Perkasa. Kalau sudah timbul pengagungan, yang ada adalah rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu yang menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Lihat, Allah berfirman tentang para ulama. Mereka, ciri karakteristik para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya, hanya para ulama yang takut kepada Allah. Innama itu artinya hanya. Hanya adalah kata untuk membatasi. Adatul hasri wal imtina', kata untuk membatasi. Artinya, hanya para ulama, tidak ada yang masuk selain ulama, tidak ada yang bersifat seperti ini selain ulama, yang takut kepada Allah. Kapan kita bisa takut? Yang nanti mendapat gelar ulama, ketika kita ma'rifatullah. Salah satu ma'rifatullah adalah ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu. Jadi gini urutannya. Seorang akan menjadi ulama karena dia takut kepada Allah. Karena ciri paling dominan seorang ulama takut kepada Allah. Kapan dia takut kepada Allah? Ketika dia mengagungkan Allah. Kapan dia mengagungkan Allah? Ketika dia mempelajari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau orang biasa menyebutnya ketika dia ma'rifatullah. Begitu ya para ikhwan yang dirahmati. Jadi luar biasa memang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Dan orang beriman dan beramal saleh masuk surga, ke dalam surga Aden, kekal di dalamnya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, mereka kekal abadi, khalidina fiha abada. Diridhai oleh Allah. Dan ridha Allah itu lebih daripada surga. Puncak tingkatan kenikmatan yang ada dalam surga itu ridha Allah. Jadi suatu ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni surga, "Hal azidukum?" Apakah aku maukah kalian aku tambahkan nikmat? Kata penghuni surga, "Alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar?" Bukankah engkau telah memberikan cahaya kepada wajah kami, kemudian menyelamatkan kami dari api neraka? Ayu syai'in afdhalu min hal. Apalagi yang lebih daripada ini? Selamat dari api neraka itu luar biasa. Apalagi yang lebih daripada ini ya Allah? Fakasafallahu al-hijab wasitar. Allah kemudian menyingkap hijabnya. Kemudian Allah berfirman, waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Ini adalah salah satu dari tingkatan kenikmatan yang paling tinggi dalam surga, ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dapat ridha Allah? Kalau kita mengagungkan Allah. Kapan mengagungkan Allah? Kapan dapat ridha Allah? Kalau kita takut. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu karena mereka takut kepada Allah. Dapat ridha Allah karena mereka takut. Kapan mereka takut? Ketika mengagungkan Allah. Kapan mereka mengagungkan Allah? Ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghormatinya, takut kepadanya, berharap padanya dan mengikhlaskan amalan untuknya. Ya, berharap padanya misalnya. Kenapa kita takut dan harap kepada Allah? Takut karena kita mengetahui Allah salah satu sifatnya syadidul iqab. Allah salah satu sifatnya wa makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Kita takut kepada Allah, takut akan siksanya. Kemudian kenapa kita berharap? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar At-Tawwab. Yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan mengikhlaskan amalan untuknya. Mengikhlaskan amalan untuknya. Kalau sudah kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka niscaya kita akan ikhlas. Dan ini adalah salah satu yang paling utama. Karena kita itu, Pak, diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah salah satu syaratnya harus ikhlas. Maka kita harus mencari bagaimana amal itu ikhlas. Tidak riya, tidak ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah. Ya. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu semua bisa digapai dengan apa? Ma'rifatullah. Dengan tauhid asma wa sifat. Makanya para ulama mengatakan bahwa tauhid asma wa sifat, nama lainnya adalah tauhidul ma'rifah. Nama lain dari nama Allah, nama lain dari tauhid asma wa sifat adalah tauhidul ma'rifah. Ya, tauhid ma'rifat, tauhid tentang keagungan, tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin bagi-bagi ilmu tauhid itu, ada pembagian tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada pembagian lagi, tauhid al-qasdu dan tauhid al-ma'rifah. Nah, pembagiannya ada yang tiga, pembagiannya ada yang dua. Kalau pembagian tiga bagaimana? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau dua pembagiannya bagaimana? Tauhid al-qasd namanya. Tauhidul qasd. Yang kedua tauhid ma'rifah. Ini pembagiannya dua. Tauhidul qasdu kemana? Tauhid uluhiyah. Tauhidul ma'rifah kemana? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenapa ini tauhid disebut tauhid ma'rifah? Karena pengenalan terhadap Allah. Ya. Asma wa sifat mengenal Allah. Rububiyah juga mengenal Allah. Nah, begitu. Jadi pembagian itu imma tiga, imma dua. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa hajatul abdi ila hadza wa tahsiluhu hiya a'zamul hajat wa afdaluha wa ajalluha. Saya ingin bertanya, Pak, sebelum saya lanjutkan. Tadi kita katakan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah membuat orang ikhlas. Siapa yang bisa menceritakan? Kok bisa? Ketika kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, itu membuat kita ikhlas dalam ibadah. Ikhlas itu artinya apa? Murni, hanya untuk Allah. Siapa yang bisa menceritakan? Kenapa kalau kita belajar ma'rifat, ma'rifatullah, belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita menjadi ikhlas? Kalau tadi kita menjadi mencintai Allah, oh sudah saya jelaskan. Jadi kenapa sampai kita cinta kepada Allah? Kalau kita tadi sehingga mengagungkan Allah, kalau kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian kita bisa mengagungkan Allah, sudah saya jelaskan. Kalau kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akhirnya takut dan berharap kepada Allah, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya atau bagaimana penjelasannya? Kalau kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita ikhlas dalam ibadah. Karena merasa dilihat oleh Allah. Berarti di sini ada kaitannya dengan nama-nama Allah apa? Maha melihat. Lihat, subhanallah. Karena merasa dilihat oleh Allah, akhirnya kita ikhlas ibadahnya kepada Allah. Tidak ingin beribadah kepada selain Allah. Ada yang lain? Yang lebih mengena. Kalau tadi kan merasa dilihat oleh Allah, akhirnya kita ikhlas. Bisa dari situ, tapi akhirnya kita lebih condong kepada takut mungkin kalau dilihat oleh Allah. Takut. Ya, kalau kita lagi sholat, takut. Kita tidak merasa Allah melihat kita. Kita benar-benar khusyuk sholatnya. Dan khusyuk beda dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bagaimana bisa? Nah. Apa hubungannya dengan tauhid nama dan sifat Allah? Beliau menjawab, karena semua kembalinya kepada Allah, betul. Tapi apa hubungannya dengan tauhid asma wa sifat? Artinya pertanyaan saya begini, Pak. Kita ini sekarang belajar tauhid asma wa sifat. Betul kan? Apa salah satu keutamaan tauhid asma wa sifat kalau kita pelajari? Ibadah kita akan ikhlas. Contoh-contoh orang yang ikhlas itu, misalkan dia tidak ingin ketahuan amalnya, dia tidak ingin namanya tercatat. Kalau seandainya dia ingin menangis pun, menangis sendirian di dalam kamar. Sangat menjaga untuk tidak di hadapan orang lain. Pernah Abdullah bin Mubarak, dahulu tidak ada listrik ya. Abdullah bin Mubarak, beliau ketika waktu tidur semuanya tidur. Sahabat-sahabatnya tidur, beliau tidur. Dan ternyata beliau pura-pura tidur. Ketika sahabat-sahabatnya sudah tidur pula semua, beliau bangun. Dan beliau bangun, kemudian beliau berzikir sampai menangis sejadi-jadinya. Sahabatnya yang memperhatikan, kenapa sih Abdullah bin Mubarak ini gak sama dengan kita? Ilmunya lebih berkah. Kedudukannya lebih dicintai oleh manusia. Kenapa? Apa sebabnya? Padahal kita sholat, sama-sama kita sholat. Dia puasa, saya juga puasa. Ternyata ini yang membuat dia ikhlas ibadah kepada Allah. Kalau seandainya ingin menangis, menangis sendirian. Tidak ada yang mendengar orang lain. Walaupun dia kebiasaan mendengar ayat itu, tapi karena di hadapan orang banyak, dia tahan. Itu ikhlas. Nah, dengan belajar nama dan sifat-sifat Allah bisa ikhlas. Kok bisa? Tadi beliau mengatakan, karena Allah Maha Melihat. Dan itu nama Allah dan sifat Allah. Kalau Allah Maha Melihat, maka kita niatkan kita, niat kita hanya untuk Allah. Betul, tetapi bukan sesuatu yang sangat signifikan. Nah, serabi. Karena cuma Allah yang bisa memberikan pahala dan siksa. Apa itu nama-namanya? Dan nama dan sifatnya apa? karena Allah yang paling tahu, berarti Al-Alim. Ya, Al-Alim. Maka dengan Allah Maha Mengetahui, akhirnya kita mengikhlaskan ibadah. Sama jawabannya, benar tapi tidak, apa ya, kalau saya jadi penguji itu enggak memuaskan. Ya, mohon maaf bahasa saya gitu. Iya, itu jawaban yang antum sebutkan itu adalah pertanyaan saya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala, kita kalau belajar asma wa sifat kita bisa ikhlas? Artinya begini. Seperti tadi. Kapan kita bisa mengagungkan Allah? Ketika kita mempelajari Allah Al-Ajiz, Al-Qahhar. Gitu kan? Allah kita agungkan. Al-Khaliq. Ini kalau kita, kapan kita bisa mengikhlaskan ibadah? Kalau kita mempelajari nama-nama Allah. Apa itu nama-namanya? Ya itu pertanyaan ulum, Pak. Silakan Bu. Ada Ibu bisa menjawab? Nah. Bismillah. Ya. Al-Wakil, Ustaz. Allah Maha Pelindung. Lalu kita beribadah berserah diri kepada Allah. Tidak. Ini jauh lagi tadinya. Ya. Coba pikirkan ya. Nah, maksudnya. Ibadah kaitannya erat dengan apa? Ganjaran. Ganjaran. Siapa yang satu-satunya bisa memberi ganjaran? Allah Al-Wahhab, Al-Mu'ti. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengas, Maha apa ya? Maha Pemberi, Maha yang spesial itu, Al-Mu'ti. Nah, ketika kita memahami Allah Al-Mu'ti, satu-satunya yang memberi, maka kita tidak berharap kecuali kepada Allah. Pada saat itu apa? Ikhlas ibadah. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Idza juziyan nasu bi a'malihim. Jika seluruh manusia diberikan ganjaran sesuai dengan amal ibadahnya. Yuqalu lil ladzina yura'un. Maka akan dikatakan kepada orang-orang yang riya, yang tidak ikhlas. Idhabu ila alladzi kuntum turauna bih. Fahal tajiduna 'indahum jazaan. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai, yang dahulu kalian riai salat karenanya, ya. Kemudian bersedekah karena ingin dilihat olehnya. Tuh pergi sana. Minta pahala dari mereka. Lihat, minta pahala dari mereka. Apakah kalian akan mendapatkan ganjaran pemberian dari mereka? Nah, itu. Tidak ada yang memberi kecuali siapa? Maka tatkala kita belajar asma wa sifat Allah Al-Wahhab, Allah Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi, yang Maha memberikan sesuatu, maka pada saat itu tidak ada yang memberi kecuali Allah. Maka pada saat itu kita ikhlas ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bukankah Pak, orang riya itu ingin sesuatu? Betul enggak? Ingin apa? Hah? Dipuji minimal tuh. Didengar, disanjung. Itu masih keinginan-keinginan abstrak. Ada yang lahiriah keinginannya. Apa? Hadiah, uang, harta. Ada yang murni sholat itu karena ingin jabatan. Nggak pernah sholat. Tapi sholat karena presidennya sholat, dia sholat. Karena ingin jabatan. Nggak ada niat kecuali ingin jabatan. Itu berarti lahiriah. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, maka ingat Allah Al-Wahhab. Oh, satu-satunya yang Maha Memberi adalah Allah. Maka pada saat itu kita akan ikhlas. Hilangkan semua, terhilang dari kita niat-niat selain ikhlas. Indah kan kalau belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajatul 'abdi ila hadza wa tahsiluhu hiya a'zamul hajat wa afdaluha wa ajalluha. Perhatikan baik-baik, kebutuhan seorang hamba terhadap hal-hal ini adalah kebutuhan paling besar, paling utama, paling agung. Apa maksudnya hal-hal ini? Kebutuhan hamba terhadap hal-hal ini, yaitu kebutuhan hamba terhadap mencintai Allah, mengagungkan Allah, menghormati Allah, takut dan berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam beramal. Itu kebutuhan itu adalah kebutuhan paling besar, paling utama, paling agung bagi seorang hamba. Nah, ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu tauhid asma wa sifat. Karena kita tidak bisa mencintai Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, takut dan berharap kepadanya, kemudian mengikhlaskan amal kepadanya, kecuali dengan apa? Mengenal Allah, mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Maka di sini letak pentingnya apa? Tauhid asma wa sifat, tauhid ma'rifah. Boleh Pak pakai ma'rifatullah, boleh. Ini bukan bahasa yang tercela dalam agama. Cuma yang salah itu adalah pengamalan di dalamnya. Kalau sudah ma'rifat, apa? Larinya ke tasawuf misalkan, atau larinya kepada wahdatul wujud. Ya. Aku inya jua, inya aku jua. Nah, bingung lebihan? Ulunnya bingung. Ya. Itu keliru. Akhirnya ujung-ujungnya kada sembahyangan. Tidak ada sholat. Dan saya pernah ikuti kajian ini. Dan saya pernah berdebat dengan orangnya itu. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya tidak ada sholat. Pasti selalu dibicarakan, ini pembicaraan cuma sampai di sini ajalah. Adapun orang luar, orang-orang syariat, kada pantas mendengarnya. Nah, buan paham nih buan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Suhunya dulu suhunya. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa laysat hajatul arwah qattu ila shay'in a'zama minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dhikrihi wal ibtihaj bihi wa talabil wasilati ilayhi wal zulfa 'indahu wa la sabila ila hadha illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ihi. Lihat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa Ibnu Qayyim ini? Seorang ulama di abad ke-8 Hijriah. Ibnul Qayyim itu panggilannya, bukan kunyah, panggilan. Jadi ada kunyah, ada panggilan. Ini panggilannya Ibnul Qayyim. Ibnu itu artinya anak. Qayyim artinya pengawas. Al-Jauziyah di daerah Jauziyah atau di sekolahan namanya sekolahan daerah Jauziyah. Jadi bapaknya Ibnul Qayyim ini seorang pengawas. Nah, karena yang terkenal bapaknya disebut Ibnul Qayyim, jadi ceritanya begitu. Yang bapaknya pengawas, anaknya si pengawas Al-Jauziyah. Namanya siapa? Muhammad. Nama asli dari Ibnul Qayyim siapa? Muhammad. Hidup ini, hidup beliau tahun berapa? 800-an. Beliau meninggal 782 kalau tidak salah. 700-an. Jadi abad ke-8 Hijriah. Ya, dan beliau dikenal oleh para ulama sebagai dokter hati, dokter yang membicarakan tentang hati. Beliau mengatakan, tidaklah sama sekali kebutuhan ruh terhadap sesuatu lebih besar daripada pengetahuan tentang zat yang menciptakannya, mengadakannya, kecintaannya, ingatannya kepadanya, dan keceriaannya dengannya. Maksudnya apa? Ruh kita ini sangat memerlukan ini. Mempelajari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui tentang agar kita mencintainya, ingat kepadanya, ceria dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, begitu pula mencari wasilah sarana kepadanya dan mendekat di sisinya. Jadi ilmu yang paling utama dipelajari, yang sangat kita perlukan, lebih diperlukan diri kita dibandingkan makan dan minum, adalah bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Allah. Bagaimana kita bisa dengan mengenal Allah, akhirnya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih utama, pengetahuan tentang ini, menuntut tentang ini lebih utama dibandingkan makan dan minum. Ya. Ada orang kadang-kadang di depan dia makanan enak, minuman enak, wadai paling nyaman, tapi hatinya tidak tenang. Makannya tidak nyaman, hatinya tidak tenang. Akhirnya makanan tersebut menjadi tidak enak. Berarti ada yang lebih penting dibandingkan makan dan minum, pakaian, sandang pangan. Apa itu? Kebutuhan ruh kita. Gizi ruh kita. Gizi ruh itulah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, begitu yang beliau inginkan. Beliau mengatakan, tidak ada jalan kepada perkara ini kecuali dengan pengetahuan tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Ya, kapan hati tenang, kapan hati nyaman, tenteram, ya, kapan hati tidak galau, ketahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Makanya sebenarnya Pak, mempelajari tauhid itu lebih dibandingkan, lebih kita butuhkan dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mempelajari tauhid lebih kita perlukan dibandingkan makan dan minum. Ulun beri clue-nya lah. Makan dan minum 3 kali sehari. Nah, silakan Bu. Bismillah. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat kita perlukan di setiap nafas kita. Ya. Kalau kita makan cuma 1, 2, atau 3 kali saja. Iya. Karena ilmu tauhid, jazakallahu khairan. Ilmu tauhid kita sangat perlukan dalam setiap kehidupan kita. Dari mulai tidur sampai tidur kembali. Kita sangat memerlukannya. Karena semua aktivitas kita, bukankah kita ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diperlukan tauhid. Makanya mempelajari ilmu tauhid itu lebih kita perlukan dibandingkan hanya memikirkan makan dan minum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Penulis kemudian mengatakan, فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمَ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ وَلَهُ أَطْلَبَ وَإِلَيْهِ أَقْرَبَ. Subhanallah. Ini perhatian. Tidak ada jalan kepada perkara ini kecuali dengan pengetahuan tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Setiap kali seorang hamba lebih berilmu tentangnya, yaitu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, niscaya dia akan semakin mengenal Allah. Lebih semangat menuju padanya, pada Allah. Lebih dekat kepadanya. Lalu setiap kali dia semakin mengingkarinya, niscaya semakin bodoh tentang Allah, maka dia tidak menyukai Allah dan makin jauh darinya. Lihat Pak, contoh orang maksiat. Itu pasti jauh dari tauhid asma wa sifat. Maksiat. Misalkan orang maksiat, dia pasti jauh dari tauhid asma wa sifat, sifat Allah yang maha pedih siksanya. Orang melalaikan kewajiban, dia jauh dari sifat Allah, Allah yang maha pedih siksanya. Ya. Orang berputus asa dari rahmat Allah, sering menuduh Allah tidak adil, putus asa dari rahmat Allah. Ini jauh dari tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifatnya? Yaitu Allah maha penerima taubat, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi ampunan. Terus seperti itu. Maka Pak, sebenarnya kita sangat memerlukan untuk mempelajari tauhid ini. Lanjutkan pakai bahasa Indonesia langsung. Allah Subhanahu wa taala menempatkan seorang hamba dari dirinya di mana hamba itu menempatkannya di sisinya. Apa maksudnya? Sebanyak kita mempelajari Allah, maka sebanyak itu pula pengagungan kita terhadap Allah ada. Itu dia. Sebanyak kita menanamkan dalam diri kita tentang Allah, maka seperti itu pula Allah akan menjaga hamba tersebut. Ya. Demikian perkataan beliau rahimahullahu taala. Tidak ada jalan untuk meraih hal ini dan mendapatkannya kecuali dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengerti tentangnya dan memahami makna-maknanya. Dengan demikian berarti urgensi ilmu tauhid asma wa sifat luar biasa. Ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 5 sampai 7 menit. Kalau ada yang bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ilmu asma wa sifat, ini tentang urgensinya, Ustaz. Kalau kita baca biografi para ulama, ada beberapa sebagian ulama kita yang justru terjatuh di akidahnya karena apa namanya ilmu asma wa sifat ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita membatasi diri terkait dengan ketika membaca kitab-kitab yang membahas tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, terkait dengan sifat Allah yang mempunyai kursi, apakah bisa, karena pernah ada artikel yang atau buku yang membahas bahwa kursi Allah itu maksudnya adalah ilmu Allah. Apakah sebenarnya yang itu, atau kita sebagai ahlu sunnah meyakininya sebagai yang zahirnya? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan terus pertanyaannya. Dua pertanyaan antum itu saya jawab dengan metode sebenarnya. Metode dalam menghadapi nama dan sifat Allah. Semua orang yang keliru di dalam nama dan sifat Allah karena salah metode, salah tata cara dalam menghadapi nama dan sifat Allah. Maka yang paling mudah yang disebutkan oleh para ulama dan ini berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, ketika kita berhadapan dengan nama dan sifat Allah, sehingga kita tidak terjerumus dalam penyimpangan tauhid, nama dan sifat Allah, akhirnya meniadakan nama Allah atau sifat Allah. Ada Pak yang meniadakan. Allah itu kata dia tidak punya tangan. Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Allah enggak punya sifat. Berarti dia mengatakan Allah tidak ada. Ini namanya meniadakan sifat Allah. Meniadakan sifat Allah ini timbul dari sifat yang sebelumnya, yaitu dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata dia, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Kata dia, enggak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Kalau beristiwa di atas arsy seperti raja, lihat. Menyamakan dia dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang duduk, raja duduk di atas singgasananya. Kalau raja duduk di atas singgasananya, dia akan terbatas. Mau bergerak tidak bisa, mau melihat secukupnya, mau mengetahui secukupnya. Maka kata dia, tidak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Karena kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti sama dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak ada istiwa. Nah ini, lihat. Peniadaan diawali dengan tasbih. Ya, makanya para ulama mengatakan, awwalu ta'tilin tasbihun. Artinya, sikap ta'til, meniadakan sifat Allah, itu diawali dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ketika seorang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia mengatakan, oh Allah enggak mungkin sama dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak mungkin mempunyai sifat ini. Allah tidak mungkin punya nama ini. Dia kapan meniadakan sifat ini? Karena dia menyamakan Allah dahulu. Makanya para ulama mengatakan, kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Misalkan Allah tadi yang antum tanya kursi, mereka tidak mau katakan kursi itu adalah tempat pijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa coba? Sudah saya jawab tadi, karena menyamakan Allah, ya kan? Mereka nggak mau Allah mempunyai sifat istiwa di atas arsy. Istiwa yang berarti berada di tempat yang tinggi dan meninggi. Mereka enggak mau. Kenapa? Sama jawabannya. Kenapa? Menyamakan Allah. Karena Allah dengan makhluk sama, kata dia. Kalau Allah istiwa berarti Allah dengan makhluk sama. Maka kita katakan tidak seperti itu Anda menghadapi nama dan sifat Allah. Lihat, Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Artinya, Apa yang menyebabkanmu wahai iblis tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka, oh enggak, Allah enggak punya tangan. Kenapa mereka meniadakan sifat tangan bagi Allah? Karena menyamakan dengan siapa? Dengan manusia, dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk, berarti tangannya Allah itu terbatas. Ya seperti ini. Maka akhirnya tidak mungkin Allah punya tangan. Nah, dari mulai menyamakan, maka nanti lari kepada peniadaan. Lalu Ustaz, metode yang benar bagaimana sehingga kita tidak salah dalam nama dan sifat? Metode yang benar adalah yang pertama, kalau kita dapat sifat Allah, nama Allah, maka yang pertama kita isbat, menetapkan itu nama, itu sifat. Kalau itu murni berasal dari Al-Quran dan hadis, kita tetapkan itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama, itu sifat, kita tetapkan. Ya. Tanpa ada keraguan. Kenapa? Karena yang memberitahukannya Allah. Yang memberitahukannya Rasulullah melalui hadisnya. Dan itu pun wahyu. Kita bukan dari kantong kita sendiri. Baik. Sudah, satu, tetapkan. Yang kedua, tanzih. Apa tanzih? Mensucikan sifat Allah dari segala macam kekurangan, penyamaan terhadap makhluk, keterbatasan, dan semisalnya. Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas, tidak sama dengan pengetahuan makhluk. Nah, seperti itu. Ya. Semua dalilnya semua ini dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak, Allah tidak semisal dengan apapun. Lihat. Ini apa? Dari dua hal tadi. Allah tidak semisal dengan apapun. Kita katakan kalau kita ingin selamat dalam mempelajari nama Allah, nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka kita harus pertama apa? Menetapkan. Yang kedua apa? Tanzih namanya. Mensucikan. Mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari kekurangan. Dari aib. Dari kerusakan. Nah, ketika Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak semisal dengan apapun. Ini masuk mana dari dua tadi? Penetapan atau pensucian? Pensucian. Allah tidak semisal dengan apapun. Tetapi, wa huwa sami'ul basir. Dan dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini masuk apa? Penetapan. Meskipun Allah tidak semisal dengan apapun, tetap Allah Maha mendengar. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Bayangkan Pak, yang menyamakan Allah dengan makhluk itu aneh. Kita saja, kaki misalnya, kaki kita beda. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana makhluk dengan Khalik? Itu satu jenis, manusia dengan manusia. Bagaimana beda jenis, manusia dengan hewan? Kakinya beda-beda. Apalagi beda antara makhluk dengan Khalik. Nah, itu cara yang paling baku dalam memahami asma dan sifat Allah. Yang pertama kita tetapkan, yang kedua kita tanzih. Tanzih tadi apa? Sucikan. Contoh orang yang tidak percaya kepada sifat istiwa, mereka akhirnya rubah istaula. Istiwa artinya berada di tempat yang tinggi. Oh, enggak mungkin Allah di atas. Masa Allah bertempat? Mereka pikirnya seperti itu. Kenapa ada pikiran seperti itu? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak melakukan dua hal tadi. Menetapkan, lalu setelah itu apa? Mensucikan. Paham ya? Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.